أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan babur rabi, bab yang keempat dari kitab Fiqhul Muyassar. Fil qada'i wasiyam wal mustahab wasiyamul mustahab wa ma yakrahu wa yahramu minas siyam. Bab yang keempat ini adalah tentang masalah qada', membayar puasa. Wasiyam al mustahab, puasa yang dicintai. Wa ma yakrahu wa yahramu minas siyam, dan apa yang dibenci dan yang diharamkan dari puasa. Membayar puasa, puasa sunnah, dan apa-apa yang dibenci dan diharamkan dalam puasa, atau puasa yang dibenci dan diharamkan. Fihi iddatu masail, di dalamnya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qada'u siyam, membayar puasa. Idza aftara al-muslimu yawman min ramadhan bighairi udhrin, apabila seorang muslim berbuka satu hari pada bulan Ramadhan tanpa udhur, tanpa alasan yang syar'i, wajib alaihi an yatuba ilallah. Yang pertama harus dia lakukan taubat. Ya, taib. Yang wajib untuk dia lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanallah. Taubat ini amalan yang besar ya, ikhwah. Ya, jadi kalau kita salah jangan malu untuk taubat. Taubat itu amalan yang besar, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat-syaratnya. Ya, taubat ini ada syarat-syaratnya. Apa diantaranya? Disebutkan dalam ayat wa intabu, kalau dia seandainya bertaubat, perbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki hubungan dia dengan Allah. Taib, benar-benar dia mengakui kesalahan, benar-benar dia bertaubat untuk tidak mengulangi, meninggalkan, dan berniat untuk naam tidak terjatuh yang kesekian kalinya. Adapun yang berhubungan dengan manusia disebutkan wa intabu wa aslahu. Aslahu di sini apa? Memperbaiki apa yang sudah rusak dengan sebab dia. Di apa namanya? Memperbaiki lagi. Jangan malu. Karena kita ini apa? Ikhlas karena Allah. Kita perbaiki. Nah, dan ada orang yang bertobat kita terima. Kalau ada yang bertobat sungguh-sungguh kita terima dengan lapang dada, alhamdulillah ini yang kita inginkan. Jangan digunjing. Ah itu, ah ini, ah itulah. Naam, kalau dia sudah menyatakan tobat kepada Allah, kita hukumi syarat zahirnya. Adapun antara dia dengan Allah, maka kita serahkan kepada Allah. Entah dia pura-pura atau dia serius, itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bayyanu, dia jelaskan kepada manusia. Wa bayyanu, dijelaskan bahwasanya dalam hal ini saya telah salah dan saya akan memperbaikinya. Seperti itu. Ini diantar daripada syarat-syarat taubat. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kata Allah. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan apa? Keberuntungan. Ini taubat. Taib, dan kita membuka pintu taubat ya. Dan Allah membuka pintu taubat dari siapapun, dosa apapun. Kalau seandainya dosa syirik saja Allah ampuni, dosa selain syirik tentunya lebih utama untuk diampuni oleh Allah. Tetapi dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul. Taib. Wa yastaghfiruhu, dan minta ampun kepada Allah. Taib, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Seorang itu kalau taubat, yang penting untuk dia pertama kelakuanlah antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia. Kalau dia jujur tepatnya dengan Allah, akan segera naam terrealisasikan. Ya, taib. Tapi kalau antara dia dengan Allah tidak jujur, maka tidak akan mungkin mampu untuk dia lakukan bersama dengan manusia, melainkan suatu saat akan tampak kembali. Suatu saat akan ya terlihat. Mahma takun indamri'in min khalikatin wa in tukhfa 'ala an-nasi tami, bagaimanapun seorang itu menyembunyikan apa yang dia miliki, dia rasa manusia tidak tahu, suatu saat nanti akan diketahui. Ini yang harus kita pahami bersama. Jangan merasa ya, apa yang tersembunyi dalam hati kita itu apa, suatu saat tidak akan tampak, pasti akan tampak. Ini yang kita takutkan. Kedustaan kita, kalau kita dusta akan tampak di suatu hari nanti. Kalau kita jujur, kejujuran kita juga akan tampak suatu hari nanti. Satu bila kal ayyamu makunta jahila, akan tampak bersama hari-hari berjalannya waktu. Apa yang kau bodoh? Wasatati kabil akhbari malam tuzawidi, dan akan datang kepadamu suatu khabar yang kau belum ketahui. Jadi kalau kita menghadapi sebuah permasalahan itu, biarkan berjalan dengan waktu. Ya, dengan kita terus mempelajari. Ini syaratnya tobat kepada Allah kalau seseorang bermaksiat dan banyak minta ampun kepada Allah. Li'anna dzalika jurmun 'adzimun wa munkarun kabir. Berbuka tanpa udzur adalah pelanggaran yang besar, kemungkaran yang sangat besar. Wa yajibu 'alaihi ma'at taubah wal istighfar al qadha. Wajib baginya bersama taubat. Syarat taubat apa? Umair, kalau hubungannya dengan Allah, apa syaratnya? Istighfar. Terus? Nah, al-azmu ala tarkihi, ya, bertekad untuk meninggalkan. Terus? Satu lagi. Ahmad, tidak mengulangi lagi. Masih ada satu kurang. Apa? Menyesalinya. An-nadam. Wa azmun alla ya'udu ilaihi. Ya, wa la ya'udu ilaihi abadan. Ya, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Apa satu lagi? Nah, dan meninggalkan kesalahan tadi. Ini tobat kalau hubungannya dengan Allah. Meninggalkan, menyesal, meninggalkan dan tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Baik, kalau bersama manusia apa? Minta direlakan. Minta direlakan. Wal istighfar, istighfar juga termasuk tobat. Minta ampun kepada Allah. Al-qadha, si samping dia tobat dan banyak istighfar, maka dia membayarnya. Biqadri ma'af tarabak dari Ramadan, sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Wa wujubul qadha'i huna alal fawr ala sahihi min akwali ahlil ilmi. Dan wajibnya membayar puasa tadi, ini bersegera, atas pendapat yang sahih dari ucapan ahlul ilmi. Li'annahu ghairu murakhasin lahu. Karena hal ini adalah sesuatu yang tidak diringankan, tidak dibolehkan untuknya. Fil fitr, di dalam berbuka. Wal asru an yu'addiyahu fi waktihi, yang mana asalnya harus dia tunaikan pada waktunya. Harus dia tunaikan pada waktunya. Beda kalau dia berbuka karena uzur. Ya, kalau dia berbuka karena uzur, maka boleh sedikit diakhirkan dari yang lainnya. Contoh, misalkan dia pengen puasa Syawal, dia masih punya hutang Ramadan 2 hari misalkan, boleh dia puasa Syawal dulu kemudian baru Ramadan. Kalau misalkan waktunya mepet, sudah tanggal 24 Syawal belum puasa Syawal, tinggal 6 hari lagi. Ya, 6 hari kita pakai untuk puasa Syawal. Puasa Ramadannya kita tunda setelah Syawal, boleh. Tapi kalau waktunya muasa dari awal Syawal, maka yang lebih asan kita qadha dulu Ramadan kita, baru kemudian kita puasa apa? Syawal. Karena puasa Syawal waktunya mudhayyak, pendek. Tapi kalau qadha waktunya apa? Muasa. Ini waktunya luas. Maka waktu yang mudhayyak, yang pendek, yang mudhayyak lebih didahulukan dari yang waktunya lebih luas. Amma idza aftara bi'udrin ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi dhalika min al-'adzar al-mihati lil fitr fa innahu yajibu 'alaihi al-qadha'. Adapun apabila dia berbuka karena udzur seperti haid, nifas, sakit, safar atau yang selain itu dari udzur-udzur yang diperbolehkan untuk berbuka, maka dia wajib untuk mengqadha'. Tapi enggak diiringi dengan taubat. Ghairu annahu la yajib 'alal fawr, tetapi tidak diwajibkan untuk bersegera seperti yang di awal. bal ala tarahi, tetapi boleh untuk berjenjang ila ramadanin akhir, sampai ke Ramadan yang lain. Lakin yandubu lahu, tetapi disunahkan baginya, wa istahabbu at-ta'jilu fil qadha, dan disunahkan bersegera untuk diqadha, li'anna fi isra'an fi ibra'id dhimmah, karena menyegerakan qadha ini apa, membebaskan tanggung jawab. Ibra'ad dhimmah, bebas tanggung jawabnya. Wali'anu ahwatu lil abdi, lebih berhati-hati seorang hamba, faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas saum kamaradin wa nahwihi, terkadang muncul sesuatu yang mencegahnya untuk berpuasa seperti sakit atau yang lainnya. Fa'in akharahu hatta ramadhani thani, kalau diakhirkan sampai Ramadan yang kedua, wa kana lahu udrun fi ta'khirihi, dan dia punya udzur dalam mengakhirkannya, ka anistamarra udzuruhu, terus menerus ya udzurnya, fa 'alaihil qadha ba'da Ramadan tsani, maka boleh mengqadha setelah Ramadan kedua. Ramadan pertama punya hutang, sampai Ramadan kedua belum disaur. Setelah Ramadan kedua boleh dia menyaur apa hutang Ramadan pertama tadi, kalau seandainya ada udzur. Kalau tidak maka naam baginya, istilahnya kalau dia berlamban-lamban meremehkan, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam dosa, walaupun kita tidak mengatakannya apa, karena khawatir dia meninggal dalam keadaan dia punya hutang, dia apa menunda-nunda perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Amma in akharahu ila ramadhani tsani bighairi udhrin, tapi kalau diakhirkan sampai Ramadan kedua tanpa udzur, fa alaihil mal qada it aw miskina an kulli yaumin, di sini berpendapat maka selain qada dia memberi makan setiap hari seorang miskin sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Tetapi ini sekedar qaul dan kita tidak berpandangan ana sendiri seperti itu, karena enggak ada dalilnya. Dan ini syariat, dan syariat harus dibangun di atas dalil. Baik. Yang disesuaikan oleh para ulama adalah cukup mengqadha dan ya ma'al itsmi tentunya, karena dia mengakhir-akhirkan sesuatu yang dia miliki. Sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya. Adapun tambahan itamu miskin, ini sekedar daripada ijtihad para ulama dan tidak ada dalil. Baik. Walishtaratu fil qadha'i at-tatabu'u, dan disyaratkan dalam qadha itu berturut-turut. Misalkan seorang meninggalkan seminggu, maka enggak harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak. Tapi boleh Senin ini sekali, minggu depan sekali, minggu depannya sekali, boleh. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan, boleh untuk berturut-turut, boleh juga untuk terputus-putus. Taib. Liqalihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa dari kalian yang sakit atau dia safar, maka iddah, dia mengganti pada hari-hari yang lain. Falam ishtarat subhanahu fi hadhil ayyam at-tatabu'u, maka tidak disyaratkan oleh Allah dalam ayat ini ya, dalam harinya tidak disyaratkan. Walau kana syartan la bayyanahu azza wa jalla, kalau seandainya syarat tadabbu' perurutan ini maka akan dijelaskan. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan pernah lupa menjelaskan sesuatu yang harus dilakukan seorang hamba. Ini masalah qadha. Jadi pahami ya masalah qadha. Tapi ini ada tiga permasalahan. Kalau dia apa namanya berbuka puasa tidak ya memiliki udzur, maka di samping qadha dia harus taubat dan banyak istighfar dan harus bersegera untuk mengqadhanya. Ini asal. Baik. Kemudian kalau dia qadhanya karena udzur, meninggalkan puasa pada bulan Ramadan karena udzur, maka waktunya luas. Tidak disyaratkan untuk tatabbu, untuk berturut-turut. Ini masalah puasa. Kemudian masalah yang berikutnya, kalau seandainya tidak udzur maka boleh untuk dia berpuasa yang dia tinggalkan pada puasa yang pertama sampai ke setelah naam puasa selanjutnya. Jadi puasa pertama masih punya hutang, masuk puasa yang kedua Naam, dia selesai setelahnya boleh dia membayar hutang puasa yang pertama. Naam, kalau dia tidak punya udzur, ya, diharapkan dia juga apa? Hendaklah berhati-hati. Naam, adapun di sini qaul muallif bahwasanya kalau dia tidak punya udzur sampai ke Ramadan yang kedua, maka dia qadha dan bayar makan. Naam, ini ijtihad dari para ulama, dan sebagian mereka mengatakan naam ijtihad ini tidak ada dalil yang mewajibkan. Jadi cukup mengqadha saja. Baik, tapi dikhawatirkan dia akan naam menemui ajal sementara dia masih punya hutang, dan dia akan terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah. Masalah yang kedua, as-siyamul mustahab. Siam puasa yang mustahab apa saja? Min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi'ibadihi. Termasuk daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dengan hamba-hambanya. Baik. Coba dilanjutkan bacanya yang punya kitab Bu Muhammad. Coba dilanjutkan. Jabron Linaksi. Wal khalali. Takmulu tukammilu tukammalu disempurnakan tukammal. Sebenarnya ibadah-ibadah yang fardu itu disempurnakan tukammalu minan nawafil, dari ibadah yang sunnah yaumal qiyamah. Terus siamuha. Taib yafi. Taib, dari hikmah Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya terhadap hamba, Allah jadikan untuk mereka tatawu, puasa-puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah, ma yang yumathilul faraid, yang bisa menyerupai fardu-fardu tadi, atau yang menyerupai tata laksananya seperti puasa yang fardu. Sholat sunnah seperti sholat fardu, enggak ada bedanya. Sholat puasa sunnah seperti sholat seperti puasa wajib, enggak ada bedanya. Ma yumathilu al-faraid, yang menyerupai dari sisi gerakan-gerakannya apa yang fardu. Wa dhanika, yang demikian itu ziyadatun fil ajri, tambahan pahala, wa thawab lil amilin, dan ya pahala dan ganjaran orang yang melakukan. Wa jabron, diantaranya selain tambahan sebagai jabron, mengangkat, menutup. Jabron menutup terhadap kekurangan dan celah. Allah dikotiat ra'u, yang terkadang ada alal faridah, terhadap fardu yang dilakukan. Kot sabaqa ma'ana, telah berlalu bersama kita, anal faraidah, bahwasannya yang fardu-fardu itu, ibadah-ibadah yang fardu, sholatnya, puasanya, tukalu disempurnakan minan nawafil, dari ibadah yang sunnah, yaumal qiyamah, ketika ada kurang maka disempurnakan dari yang sunnah tadi. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hiya, dan hari-hari yang dicintai untuk puasa. Di antaranya yang pertama, siyamu sittati ayamin min Syawal, puasa 6 hari dari bulan Syawal. Hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyib yaqulu man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min syawalin kana ka shiyamid dahr. Naam. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhan, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Subhanallah, enggak perlu kita puasa Daud. Ya, contohnya enggak perlu kita puasa Daud. Kenapa? Karena puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Apalagi kalau tambah Senin Kemis, tambah lagi Ayyamul Bait yang disebutkan insyaallah macam-macam setelah ini. Wallahu taala alam.